Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'am. Adab yang kelima, bihamdillahi azza wa jal, telah kita selesaikan pembacaannya kemarin. Tayyib. Di paragraf terakhir, kesimpulannya bagaimana, indak ya Abu Zaid? Nah, baik. Intinya pada pembahasan terakhir kemarin, hanya seorang apa? Melihat maslahat dalam apa, dalam panjang pendeknya suatu daras apa itu. Nah, tidak memanjangkan keterlaluan sehingga apa, kusai, dan tidak juga pendek sehingga apa, menjadikan banyak faedah terlewatkan. Dan juga memilih tempat yang tepat serta waktu yang pas dalam menyampaikan suatu faedah. Baik. Kita masuk pada adab yang keenam. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala as-sadisu alla yarfa'a sawtahu za'idan 'ala qadri al-hajah. Yang keenam yaitu hendaknya dia tidak mengangkat suaranya melebihi dari kadar kebutuhan. Suara dibutuhkan, ikhwani fillah, intinya untuk sampai ke pendengaran yang hadir. Sehingga tidak perlu mengangkat suara itu melebihi kadar yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, wala yukhaffidhuhu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul fa'idah. Atau wala yakhfidhuhu bisa wala yakhfidhuhu khamdan la yahsulu ma'ahu kamalul fa'idah. Dan jangan dia merendahkan suaranya dengan apa lirih yang tidak bisa dihasilkan dengan suara lirih tersebut kesempurnaan fa'idah. Jadi hendaknya apa, melihat berapa kadar suara yang dibutuhkan sehingga apa, bisa didengar oleh hadirin. Tidak terlalu keras sehingga peka telinga orang yang mendengar. Baik. Dan tidak pula lirih sehingga apa, yang di belakang tidak mendengar. Nah, ini juga penting afanabila. Ketika seorang membaca setor atau na'am, baik, ditanya, maka apa? Ya ini, jangan lirih sehingga tidak didengar, sehingga nah, harus diulang berkali-kali, ditanya berkali-kali bunyinya apa. Nah, baik, sampaikan jawab dengan apa, suara yang apa, bisa didengar oleh seluruh hadirin. Nah, tapi sehingga ketika benar, ya ketahuan benarnya, ketika salah, ketahuan salahnya. Terkadang seorang menjawab salah dikira benar. Baik. Nah, atau menjawab benar dikira salah karena tidak jelas. Nah, arwal khatib fil jami' an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbus sawta al-khafidha wa yubghidu as-sawta ar-rafi'a. Nah, dalam al-jami' al-khatib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyentai suara yang lirih dan membenci suara yang meninggi. Nah, yaitu suara yang direndahkan itu yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sawtal khafid. Allah Subhanahu wa taala mencintai suara yang apa? Direndahkan, lirih, dan membenci suara yang diangkat, suara yang tinggi. Cuman hadis ini ikhwan fillah dikatakan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah taala dhaifun jiddan. Rawal Khatib fil Jami' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa fi sanadihi Na'am Jubarah Ibnu al-Mughallas. Dhaifun jiddan. Wa Uthman Ibnu Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Sa'ad Ibnu Abi Waqqas matruk. Berarti apa? Ada seorang perawi yang dhaifun jiddan, tambah lagi seorang yang matruk. Ini berarti apa? Lemah sekali ya Ibnu Abdurrahman derajat hadisnya. Baik. Demikian pula Imam Al-Baihaqi, Imam Tabrani, Naam meriwayatkan hadis ini tapi dari sahabat yang lain, dari Abi Umamah. Baik. Tapi wa fi sanadihi Maslamah Ibnu Ali Abu Said Al-Khushani, matruk. Wa qad qala Al-Baihaqi aqibahu tafarrada bihi Maslamah Ibnu Ali wa laysa bil qawi. Berarti tafarrud. Naam tafarrudud dhaif ini bisa dihukumi mungkar. Baik. Wal adillah tadullu ala khafdhi shauti, qala Allah ta'ala waqsid fi mashyika waqdud min shauti inna ankaral aswati lasautul hamir. Naam waqsid fi mashyik, yaitu dalam berjalan hendaknya engkau apa, seimbang. Nah, seimbanglah dalam engkau berjalan, pertengahan apa, tidak berjalan dengan congkak, tidak berjalan dengan apa, menyombongkan diri. Waqdud min sautik, dan apa, dan lelehkanlah suaramu. Sungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai, keras, melengking. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya apa, melelehkan suara, nah pada asalnya adalah perkara yang terpuji. Baik. Terlebih lagi ketika dia apa, muhadatsah dengan saudaranya, berbicara dengan saudaranya, terlebih lagi terhadap orang tua. Baik. Untuk seorang apa, tidak meninggikan suara, nah di hadapan mereka. Wa an Sa'id bin Yazid qala kuntu qa'iman fil masjid fa hasabani rajulun fa nadartu fa idza Umar bin Khattab fa qala idhhab fa'tini bi hadain fa jiituhu bihima. Dari Sa'id bin Yazid, na'am, dulu na'am, suatu ketika aku sedang berdiri di masjid, kemudian seorang laki-laki melempar dengan kerikil kecil. Maka aku melihat ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Maksudnya dipanggil, dan diberi isyarat, dan supaya menoleh. Ternyata yang memanggil adalah Amirul Mukminin. Faqala, kemudian beliau mengatakan idhab fa'tini bihadain. Naam, pergi, kemudian apa, datangkan kepadaku dua orang ini. Fajituhu bihima, maka aku naam mendatangi Umar dengan membawa kedua orang tersebut. Qala man antuma aw min aina antuma. Maka Umar mengatakan, siapa kalian berdua atau dari mana kalian berdua? Qala min ahli Thaif. Keduanya pun mengatakan, kami adalah dari penduduk Thaif. Berarti bukan penduduk Madinah. Maka Umar mengatakan, qala law kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma. Nam tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab Umar ini. Nah, baik. Umar mengatakan, seandainya kalian itu adalah penduduk negeri ini, yaitu penduduk kota Madinah ini, la ujatuma, maka sungguh aku akan apa, hukum kalian berdua. Nah, kan didera atau dipukul sebagai bentuk takdib, untuk apa, biar tahu adab. Nah, dan terkadang ikhwan fillah, nah, memang Nah, ta'dib itu dibutuhkan. Dain dengan apa, didera atau dipukul, yang penting dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Tarfa'ani aswatakuma bi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengangkat suara kalian berdua di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat. Nah, dua orang mengangkat suaranya di masjid, Umar marah. Tayin, kalau seandainya penduduk negeri itu akan apa? Tentu akan dihukum. Cuman karena mereka datang dari luar, mungkin belum mengetahui adab, diberi udzur. Nah, ini menunjukkan apa, ikhwani fillah, di antara adab seseorang di dalam masjid untuk tidak teriak-teriak, tidak mengangkat suara. Nah, ini diperhatikan semuanya. Nah, apalagi apa, bergerak apa, tertawa terbahak-bahak. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh." Yang diangkat suara di sana adalah apa, ikhwani fillah, zikrullah. Qira'atul Qur'an. Baik. Diangkat suara selama naam suaranya tidak mengganggu, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian mengangkat suara naam berlebihan sehingga mengganggu, juga tidak boleh. Ini naam Al-Quran apalagi selain. Maka lihat juga apa contoh dari Umar Al-Khalifillah. Beliau naam ketika ingin memanggil karena di masjid, beliau naam kasih isyarat. Kasih isyarat, tidak teriak dari dalam masjid. Naam tayyib. Ini kalau di dalam masjid untuk kita jaga. Naam, ketika memanggil pun naam tidak apa kemudian diteriaki. Illa idza kana li mau'izatin aw hajatin muhimmah. Jadi asalnya naam merendahkan suara ini adalah perkara yang apa? Yang dituntut. Terlebih lagi naam bagi para penuntut ilmu. Untuk mereka tidak apa efektifnya meninggikan suara-suara mereka ketika berbicara pada orang tua, naam kepada orang yang lebih naam lebih tua atau pada yang lebih berilmu. Baik, ini adab penting. Kecuali apabila itu untuk suatu apa mau'idzah, suatu nasihat atau suatu kebutuhan yang penting. Fayushra'u raf'us saut, maka disyariatkan untuk mengangkat suara. Litadkirin nas, untuk memberikan peringatan kepada manusia. Misalnya semuanya sedang ribut, kalau enggak ada yang mengangkat suaranya melebihi yang lain, enggak akan ada yang diam misalnya. Nah, untuk agar semuanya ingat. Fa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ayna wa ala sawtuhu wa shadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu subbahakum wa massakum. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, kedua matanya memerah dan suaranya meninggi serta kemarahan beliau naam menguat sampai-sampai beliau seperti adalah seperti apa? Seperti pemimpin pasukan perang mengatakan subbahakum wa massakum. Jadi pada ta'liq ke-131 ini terdapat perincian alhamdulillah di mana seorang dipuji ketika melirihkan suaranya dan di mana seorang dipuji ketika mengeraskan suaranya. Adapun hadis yang disebutkan di sini, hadisnya dhaifun jiddan. Qala Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma sami'tu abi yunadziru ahadan qattu farafa'a sawtah." Qala al-Baihaqi arada wallahu a'lam fawqa 'adatihi. Abu Uthman Muhammad ibn Syafi'i mengatakan, aku tidaklah mendengar ayahku dan berdebat dengan seseorang munadharah, yaitu apa? Perdebatan untuk mencari al-haq, berdialog. Dan dengan seseorang tidaklah aku mendengar bapakku munadharah dengan seorang pun, kemudian beliau mengangkat suaranya. Baik. Al-Baihaqi mengatakan yang beliau inginkan wallahu alam yaitu mengangkat suara melebihi kebiasaan. Nah, melebihi kebiasaan normalnya. Baik. Ini ketika munadharah, ketika berdialog, untuk seorang menjaga emosi. Karena seorang yang fanifina terkadang ketika munadharah kok meninggi suaranya, ya akan terpancing emosi sehingga tidak bisa dihasilkan munadharah yang bagus atau tidak tersampaikan kebenaran dengan baik. Wal aula alla yujawiza sautahu majlis, alla yujawiza sautuhu majlisah. Dan yang utama ikhwan fillah untuk tidak melebihi suaranya tersebut, tidak melebihi majelisnya. Yang utama suaranya tidak melebihi majelis dia. Tayyib. Wala yaksuru an sama'il hadirin, dan tidak kurang dari pendengaran orang-orang yang hadir. Fa in hadara fihim taqilus sam'i fala ba'sa fi ulwi sawtihi bi qadri ma yasma'u. Apabila yang hadir itu pendengarannya berat, sudah pada sedikit budek, tuli. Atau enggak tuli tapi tanda ngantuk. Kalau lirih-lirih semuanya tidur. Keras saja terkadang masih banyak yang tidur. Baik. Kalau yang hadir itu taqilu sam fala ba'sa. Tidak mengapa untuk meninggikan suaranya sesuai dengan kadar yang bisa didengar oleh dia. Faqad ruwiya fi fadilati dzalika hadis, telah diriwayatkan tentang keutamaan yang demikian itu hadis. Wala yasrudul kalama sardan, dan hendaknya dia tidak merentet perkataannya, dalam artian berkata itu sardan, yaitu berkata berturut-turut rentet. Kayak tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada jeda, sehingga seseorang yang mendengar ikhwan fillah kebingungan, apalagi yang yang sinyalnya terkadang muncul terkadang tidak. Baik. Bal yuratiluhu wa yatamahalu fihi, bahkan hendaknya dia menyebutkan secara tartil. Dan yatamahhal, yaitu perlahan-lahan. Liyufakkira fihi huwa wa sami'uhu, agar dia sendiri itu berpikir apa yang keluar, dan yang mendengarnya juga berpikir memahami apa yang didengar. Ada pun hadis tentang keutamaan meninggikan suara alhamdulillah. Syabaman hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam ta'liq, Arwal khatib fil jami' li akhlaqir rawi wa adabil sami' an Sahl bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'ul asammi sadaqatun. Isma'ul asammi sadaqatun, memperdengarkan kepada orang yang tuli itu sadaqah. Baik. Jadi orang yang tidak dengar, kemudian kita berusaha biar mendengarkan dia, tempel ke telinganya. Ini bentuk sadaqah. Tapi pada sanadnya Ismail bin Qais bin Sa'ad bin Zaid bin Thabit al-Ansari, Abu Mus'ab Qala al-Bukhari wa Dharqutni munkar al-hadith. Wa qala an-Nasa'i wa ghayruhu dha'if. Wa baqiyatu rijalihi thiqat. Berarti dha'if. Derajat hadithnya. Wa fi isma'i man lam yasma' adillatun katsiratun. Dan memperdengarkan orang-orang yang belum dengar ikhwanifillah padanya dalil-dalil yang banyak. Perintah bahkan yang tidak hadir pun kalau bisa kita sampaikan yang belum mereka dengar. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Qala anzalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah, fa kana idza rafa'a sawtahu sami'a al-musyrikun. Fasabbul Qur'an wa man anzalahu wa man ja'a bih. Berhubungan dengan ayat wala tajhar bis salatik, jangan engkau keraskan salatmu, wala tukhafid biha, juga jangan engkau sembunyikan suaramu, dalam artian lirih sekali. Nah, tapi hendaknya pertengahan. Nah, ayat ini turun dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersembunyi di Mekah. Maka beliau apabila mengangkat suaranya, orang-orang musyrikin itu mendengar. Nah, tayyib. Sehingga apa? Mereka mencaci maki Al-Quran dan zat yang menurunkannya serta naam yang datang membawanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Maka Allah turunkan, sangat engkau keraskan naam salatmu, ya bacaan Al-Quran dalam salat, wala tukhafid biha, dan jangan engkau lirihkan sehingga tidak didengar sama sekali. Naam tajhar bi salatika hatta yasma'al musyrikun. Yaitu jangan engkau keraskan bacaan Al-Qur'anmu di dalam salatmu sampai orang-orang musyrikin mendengar, wala tukhafid biha an ashabika fala tasma'uhum. Jangan engkau apa lirihkan sehingga apa sahabat-sahabatmu tidak mendengarnya. Fala tukhafid biha an ashabika, jangan engkau lirihkan, engkau sembunyikan dari teman-temanmu sehingga apa engkau tidak memperdengarkan bacaan itu kepada mereka. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah apa jalan pertengahan di antara itu, yaitu tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lirih. Asmi'hum wala tajhar, yaitu perdengarkan kepada mereka serta jangan engkau keraskan keterlaluan. Hatta ya'khudhu anka al-Qur'an, sehingga mereka yaitu para sahabat bisa mengambil darimu Al-Quran. Baik. Fi sahih Muslim anil Miqdad qala fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidu naiman wa yusmi'ul wa yasma'ul yaqdan ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau datang suatu malam dan mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang tidur dan apa masih didengar orang yang berjaga. Jadi pertengahan yang dan masih melek dengar, berarti apa suaranya tidak terlalu diri. Yang tidur tidak terbangun karena suaranya tidak gembor-gembor, tidak terlalu apa keras. Waqala Allah Ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ini tadi hendaknya kita apa? Berusaha untuk memperdengarkan suara kita pada yang diinginkan, yang kita ingin apa dia dengar. Nah, jika salah seorang di antara orang-orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengar kalam Allah. Maksudnya apa? Ya sampai mendengar bacaan Al-Quran dari orang-orang muslim. Baik. Ini berhubungan dengan masalah suara, sehingga kita perhatikan Imam Ibnu Jamaah detail memang, masya Allah. Sampai masalah suara, masalah duduk, nah beliau bahas. Makanya ada yang seperti ini, ikhwan fillah, nah butuh diperhatikan, tak usahkan untuk betul-betul diamalkan. Yang masih kurang-kurang diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan. Nasallallahu taufiq wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.